berikut ini satu kajian ilmiah untuk edisi siang hari akan kami putarkan dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang memasuki bab salat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita syarah hadis kitab Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah juga tanpa terasa kita telah menyelesaikan kitab yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab Thaharah. Dan pada hari ini kita masuk kepada kitab yang baru setelah kitab Thaharah, yaitu kitab Shalat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah bab yang sangat luas ya. Kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat luas ya, pembahasan yang sangat luas. Sebelum kita menjelaskan kitab Shalat, alangkah baiknya saya menjelaskan dua perkara. Perkara yang pertama, di mana mu'alif mendahulukan kitab Thaharah terhadap kitab sholat. Dan yang kedua, mu'alif mendahulukan kitab sholat ketimbang kitab-kitab yang lainnya. Adapun mu'alif, itu al-imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, mendahulukan kitab Thaharah dari kitab sholat sebagaimana telah dijelaskan, anna taharata syartun lissihafis sholati faqaddama syart ala masyrut. Adapun didahulukan kitab Thaharah dari kitab sholat karena kita memahami bahwa Thaharah adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kama sabata fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan kepada kita bahwa thaharah merupakan syarat sahnya salat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis Abu Hurairah, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa thaharah adalah merupakan syarat sah salat. Maka didahulukan syarat daripada yang disyaratkannya. Sementara kitab sholat didahulukan dari kitab yang lainnya, qabla kitab zakat, qabla kitab saumi, wa qabla kitab al-haji, wa qabla al-kitab, yang kitab ma yata'alaku bil muamalat, bil buyu wal munafahat, wal jihad, wa ila wari dalik, dalik ali umur. Adapun mendahulukan kitab sholat dari kitab yang lainnya, seperti didahulukan kitab sholat dari kitab zakat, dan didahulukan dari kitab saum dan yang lainnya, dari bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab jihad. Hal itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita ketahui bahwa itu adalah tartibu Al-Quran wa Sunnah. Sebab diantaranya dalam merupakan tartib, urutan yang disebutkan dalam Al-Quran dan urutan yang disebutkan dalam Sunnah. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimma razaqnaahum. Faqaddamallahu as-salata 'ala az-zakata 'ala az-zakati. Wa qaddamallahu ta'ala as-salata 'ala al-infaqi wa ila ghairi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat mendahulukan salat dari zakat. Penyebutannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan penyebutan salat dalam beberapa hadis, dan di antara hadis bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatus salat wa ita'iz zakat wa ita'uz zakat. Maka di sini faqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat ala zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat dari zakat. Maka di sini kita mengetahui bahwa mu'allif mendahulukan kitab salat dari kitab apa yang lainnya. Dan kita juga mengetahui bahwa salat sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, yaitu akadu furud al-Islam. Ini akadu furud al-Islam bada syahadatain. Yaitu apa? Perintah yang paling ditekankan, perintah yang sangat kuat perintahnya dan sangat ditekankan dari fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh dinul Islam. Sebab kita mengetahui bahwa ad-din adalah faraid, ad-din asy-syara'i'u, ad-din al-awamir wa nawahi. Sebab kita mengetahui bahwa agama ini perintah dan larangan. Agama ini adalah kewajiban-kewajiban. Agama ini adalah syariat. Maka perintah yang paling banyak disebutkan dan perintah paling kuat setelah tauhid, setelah kalimat syahadatain, adalah salat. Maka mu'alif mendahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya. Dan dari sisi bahwa kita memahami dari dalil-dalil syar'i bahwa salat adalah merupakan tiangnya. Salat adalah merupakan apa? Tiangnya. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kan dikatakan tiang. Maka ini mu'alif menahulukan kitab us-salat dari kitab yang lain. Di kitab us-salat dari kitab yang lain. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kitabus salat. Kita akan jelaskan pada kesempatan hari ini makna salat, lugatan wa istilahan, manzilatuha wa hukmu tarikiha. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas beberapa poin makna salat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kedudukan salat, kemudian hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat. As-salatu lugatan bimakna doa. Ini as-salatu lugatan bimakna ad-doa. Kama tabata fi qawlihi ta'ala wa salli 'alaihim. Kama tabata fi qawlihi ta'ala wa salli 'alaihim. Inna salataka sakana lahum. Ai bimakna ud'u lahum, yang artinya doakan bagi mereka. wa kaunu as-salati, dan keadaan salat itu dinamakan doa, listimaliha ala hakikati doa. Adapun salat secara bahasa itu diartikan dengan doa, karena sesungguhnya cakupan salat adalah doa, dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan doa. Yang kita akan jelaskan nanti tentang doa yang dimaksud di sini. Wa amma fil istilah syar'i, adapun dalam istilah secara syar'i, maka yang dimaksud dengan salat adalah ibaratun anil af'ali wal aqwal al ma'lumah al muqtatahatu bit takbir al muqtatimatu bit taslim. Adapun secara syar'inya, maka yang dimaksud dengan salat adalah ibarah au ismun, sebuah nama, ya, allati tataqawanu bil aqwal wal af'al al ma'lumah, yaitu yang tergabung dari ucapan atau perbuatan al ma'lumah, yang maklum, au al makhsusah, yang khusus, yang dibuka dengan takbir, yang dimaksud adalah takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Maka itu yang dimaksud dengan sholat. Dan wajib bagi setiap muslim ketika ia mengartikan hakikat sholat, maka dia mesti untuk memahaminya dan menjelaskannya kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Sebab para ulama, sebagaimana jelaskan al-Imam Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tafsiru, artinya tafsir, apabila datang dari sunnah, maka tidak boleh lagi kita mengambil kepada makna yang lain. Maka kita harus mencukupkan makna syar'i. Jadi ketika salah seorang di antara kita membaca sebuah ayat, wa aqimus salata wa atuz zakata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, tegakkanlah salat, tunaikan zakat. Maka ketika kita diperintahkan menegakkan salat, maka kita tidak boleh mengartikan bahwa salat adalah bermakna doa saja. Lalu kita berdiri dan berdoa, maka berarti kita telah salat. Tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna salat dengan menjelaskan dalam hadis Malik bin Ghairith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Fa haqiqatus salati fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dan menjelaskan makna salat di dalam sunnahnya dan mempraktekannya di depan para sahabat. Dan beliau mengatakan kepada Malik bin Ghairith dan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Maka di sini saya ingin menjelaskan sebuah kaidah fahami hadidin di dalam memahami agama ini. Wa du'aul mas'alah yastalzimu du'aul ibadah, wa du'aul ibadah mutadamminun li du'ail mas'alah. Kita doa itu kan ada dua. Ada doa ibadah, air at-talab, yang dimaksud ini ada berupa permintaan. Su'alul abdi li rabbihi, talabul abdi li rabbihi, yaitu berupa permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, talab, itu apa? Talab, permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu berupa talab, permintaan. Dan tentunya doa ul mas'alah yastalzimu du'aul ibadah. Artinya doa permintaan, maka ini berkonsekuensi doa al-ibadah. Di mana yang dimaksud dengan du'aul ibadah adalah hakikatul ibadah yal inqiyad wal istislam, al-khudu wa tadallul. Di mana hakikat dari ibadah adalah ketundukan kepatuhan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bipilih awamirihi wa tinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadhihi hakikatul ibadah. Maka ini adalah hakikatul ibadah yang dinamakan dengan ibadah, ya, doa al-ibadah. Maka di dalam sholat ini tercakup dua perkara. Yang pertama, doa ul-mas'alah. Karena kita mengetahui di dalam sholat ada doa-doa. Doa ul-istiftah. Doa di dalam bacaan sholatnya, yaitu dalam bacaan al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Oleh sebab itu Nabi SAW telah membagi di dalam sholat itu, di dalam fatihah, kismun sholat wa kismun sana au madah. Oleh sebab itu Nabi SAW telah membagi surat al-fatihah dua. Pertama adalah berupa pujian kita kepada Allah. Oleh sebab itu idza qala al-abdu alhamdulillah faqad hamadani abdi. Sampai apabila kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim qad sa'alani 'abdi. Allah telah mengatakan bahwa hamba-Ku telah meminta kepada-Ku. Ya. Maka lihat di sini bahwa apa? Salat adalah apa? Doa. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa baina sajdataini, doa mutasawwi ila akhiriha. Sampai kepada akhir apa? Salat. Maka terdapat di dalamnya apa? Du'aul mas'alah. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan du'aul ibadah. Wa qiyamul abdi. Wa ruku'uhu. Wa sujuduhu. Wa julus. Baina sajadataini. Wa qulul harakat. Maka berdirinya seorang hamba. Sujudnya, ruku'nya, berdirinya. Duduk di antara dua sujud dan seluruh halqat, maka ini adalah hakikat beribadah. Sebab apa? Ketika orang berdiri dan ketika orang ruku, ketika orang sujud, ketika orang iktidal, maka ini adalah ibarah an khudu'il 'abdi li rabbih wa istislamul 'abdi wa inqiyaduhu 'ala awamirihi ay ala awamirillah. Maka tatkala seseorang itu ruku, sujud, berdiri dan duduk di antara dua sujud, maka itu adalah hakikat tunduknya dan patuhnya seorang hamba kepada Allah. Dan inilah hakikatul ibadah. Al-khudu wa tadallul wal istislam wal inqiyad. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dalam doa ibadah adalah mutadhamminun li du'ail mas'alah. Dan tidak diragukan lagi bahwa kita mengatakan dalam ini ada dua perkara yang berkaitan. Du'aul mas'alah yastalzimu du'aul ibadah. Artinya ketika orang itu meminta kepada Allah, maka secara otomatis adanya al-khudu wal-inqiyad war-raja wal-khawf, menimbulkan seseorang itu tunduk dan patuh, menyerahkan diri dan merasa kecil di hadapan Allah, berharap dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa hadihi hiya haqiqatul ibadah. Maka al-khudu wa tadanul. Sebagaimana yang tadi kita mengatakan ini adalah haqiqatul ibadah. Wa du'aul mas'alah. Wa du'aul ibadah mutadhamminun li du'ail mas'alah. Sedangkan doa ibadah, yaitu dalam tadi dalam bentuk kita khudu dan tadallul, dia jawari dengan anggota badan ini, maka secara otomatis mengandung doa masalah. Dimana? Lianna al-abda la yataqarrabu ila Allah bil qiyami wala bil ruku'i wala bis sujudi wala bil i'tidali wala ila ghairi dhalika illa yarju at-tawaba min Allah. wa yakhafu azabah. Fahada haqiqatul du'a. Sebab ketika seorang hamba dia melakukan berdiri, ruku dan sujud, dan dia duduk di antara dua sujud, dan seluruh harokat yang dia lakukan, maka itu dalam bentuk permintaan kepada Allah, di mana ia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dan rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan tersebut. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hakikat salat, tentang hakikat salat. Oleh sebab itu, salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Jadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini, di dalam syariat ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya jelaskan di sini bahwa di antara yang menunjukkan kedudukan salat dan tingginya kedudukan salat adalah sangat banyak. Tetapi saya ingin menyebutkan sebagiannya saja, mimbabi at-tadhkir wa tanbih, sebagai peringatan kepada kita. Ibadah yang paling terkumpul padanya hakikatul ibadah, dan yang merupakan usulul ibadah, pokok-pokok ibadah, adalah sholat. Di mana di dalam sholat telah terkumpul 5 perkara, telah terkumpul 5 rukun, telah terkumpul 5 perkara yang menunjukkan alamatu khudu'il qalbil insani li rabbihi, alamatul istislamil qalbil abdi li rabbihi. Pertama, bahwa di dalam sholat telah terkumpul 5 perkara, 5 rukun, yang merupakan alamat, yang merupakan ciri tunduknya seorang hamba kepada Rabbnya, penyerahan hati, penyerahan jiwa seorang hamba kepada Rabbnya. Oleh sebab itu, salat pun dinamai dengan 5 nama ini. Dinamai dengan Al-Qira'ah, dinamai dengan Al-Qiyam, dinamai dengan Ar-Ruku, dinamai dengan As-Sujud, dinamai dengan Az-Zikru. Maka poin-poin ini adalah merupakan alamat yang paling pokok dari hakikat iman dan Islam, dari hakikat ubudiyah, dari hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa salat ini dinamakan dengan Al-Qiyam. Seperti Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Allah Ta'ala, qumil laila illa qalila. Berdirilah, dan yang dimaksud salatlah kamu dalam keadaan khusyuk. Salatlah sebagian malam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana. Man qama ramadhana. Maka yang dimaksud di sini man qama ay man shalla. Yani man shalla. Maka kita ketahui bahwa di antara salah satu ibadah adalah qiyam, berdiri, yaitu menunaikan sholat. Kemudian qira'ah. Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minhu wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Qira'ah. Oleh sebab itu kita ketahui bahwa salat tidak sah kecuali adanya qiraah. La salata illa bi fatihatil kitab la salata illa bi umil Quran, ay bi qiraati umil Quran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhum, ya umul qauma aqra'uhum. Wa qad qala ba'dul mufassirin, ay aktsaruhum Qur'anan, ay aktsaruhum Qur'anan, paling banyak Quran qiraat. Dan dinamai juga ruku. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'arrafi'in. Wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Salat adalah ruku. Sebagaimana Allah Ta'ala menamakannya adalah sujud. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wasjud waqtarib. Maka ini dinamakan sujud salat ini. Dan dinamakan juga dengan ad-dhikra, dhikran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillahi wa dharul bayt. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Maka di dalam salat tergabung berbagai jenis ibadah. Dan kita mengetahui jenis-jenis ibadah yang paling mulia di antaranya adalah qiraah. Qiraatul Quran. Laqad qala Allah Ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka terkumpul berbagai kebaikan di dalam salat ini dan jenis ibadah yang pokok. Dan apabila kita melihat bahwasanya salat dan hakikat ibadah berkaitan dengan sholat, yang saya maksudkan bahwa kita mengetahui ibadah secara bahasa adalah al-khudu wa tadallul. Al-khudu wa tadallul, tunduk, menyerah, merendah. Maka gambarannya dan hakikatnya adalah ar-ruku wa sujud. Sehingga sangat berat apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah dan ia mengaku seorang muslim, walam yarka walam yasjud, apabila ia tidak pernah ruku dan tidak pernah sujud, tidak mau ruku dan tidak mau sujud, maka dikatakan sangat sulit. Alamatul khudu wa alamatul inqiyad wa alamatul istislam. Maka sangat sulit untuk didapatkan padanya ciri dia tunduk dan patuh dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketahui bahwa zikir adalah diperintahkan, dan di dalam salat terdapat zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggabungkan di dalam salat itu dua perkara yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggabungkan dalam surat Al-Fatihah, yaitu tentang masalah al-ibadah wa mas'alatul isti'anah. Istiana. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi surat Al-Fatihah menjadi dan membagi salat itu dua bagian. Qismu madhi wa sana'a 'ala Allah wa qismu tsani at-talab. Su'al. Di mana di dalam salat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi. Pertama adalah berupa pujian kepada Allah Ta'ala. Berupa kita menyanjung kepada Allah Ta'ala. Menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan kebesaran-kebesarannya. Menyebutkan keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Yang dengan itu kita akan mengetahui akan kebesaran Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Bersikap tawadu. Tidak takabur. Tidak sombong. Sebab kita mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi digabungkan di dalam hal itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah, berupa isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hamba yang paling mulia, hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ta'ala yang menggabungkan dua perkara, yaitu antara ibadah dengan isti'anah. Sebab Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, Ahlul Haq man jama' amraini. Pengikut kebenaran adalah orang yang melakukan dua perkara, ahlul ibadah wa ahlul isti'anah. Itu orang yang tunduk patuh kepada Allah ta'ala, lalu setelah itu berdoa dan meminta dan berlindung kepada Allah ta'ala. Yang kedua, ahlul ibadah walaysa min ahli isti'anah. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah ta'ala tetapi bukan ahlul isti'anah. Maka ini digambarkan yaitu orang-orang yang sombong, minal qadariyah mu'tazilah, dari kelompok orang-orang qadariyah mu'tazilah, yang ia menyangka bahwa perbuatannya adalah diciptakan oleh dirinya, dan apa-apa yang terjadi dalam dirinya berkaitan dengan hidayah, yang berkaitan dengan petunjuk yang didapatkannya bukan taufik dari Allah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan iradah Allah. Dan kelompok yang ketiga adalah ahlul isti'anah walaysa min ahlil ibadah. Maka mereka adalah Qadariyah Jabariyah Atba'ah Ibn Safwan. Mereka adalah ahlul isti'anah, yang dalam arti yang mereka menyerahkan segalanya kepada Allah ta'ala, yang meyakini bahwa iman dan kufur adalah dengan kehendak Allah ta'ala. Seseorang berada di dalam hak dengan taufik dari Allah ta'ala, tetapi ia bukan orang yang tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah ta'ala. Bahkan Qadariyah Jabariyah ini berhujjah terhadap kemaksiatan dengan takdir dari Allah. Maka ini pun sesat. Dan tentunya orang yang paling buruk, laisa min ahlil isti'anah wa laisa min ahlil ibadah. Maka di sini ahlul haq adalah orang-orang yang sholat, yang secara otomatis dia menggabungkan baina al-ibadah wa baina al-isti'anah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara kedudukan sholat. Dan yang menunjukkan kedudukan sholat, bahwa sholat ini diwajibkan kepada umat sebelum kita. Tidak ada umat yang diutus kepadanya seorang rasul, seorang nabi, kecuali Allah telah memerintahkan kepada mereka sholat. Walaupun sudah barang tentu kaifiahnya dan caranya adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh nabi kita dan disyariatkan kepada nabi kita. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu, dan bukan makomnya saya untuk menjelaskan itu semua. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedudukan sholat. Dan diantara yang menunjukkan kedudukan sholat dan tingginya kedudukan sholat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat dalam ayat Al-Quran dalam beberapa sigoh. Sigoh yang pertama adalah sigoh perintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Datang dengan perintah. Sigoh yang kedua adalah berupa ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sigoh yang ketiga, di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa sholat dan menunaikan sholat adalah merupakan sifat-sifat ahlul khair, ahlul taqwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Hudalil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jelasnya. Jalannya ahlul khair. Ini bukan sigoh. Dan di antara sigohnya itu perintah untuk menjaganya. Hafidhu 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Beberapa sigoh tentang yang berkaitan dengan sholat. Dan di antara sigah ataupun redaksi tentang penyebutan sholat adalah ancaman bagi orang yang melalaikan, ancaman yang tidak dengan ikhlas, sebagaimana sholat-sholatnya orang-orang munafik, sehingga dinamakan sholat mereka sholat yang sahun, sholat mereka adalah siulan dan tepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal bait ila muka'an wa tasfiyah. Dimana disebutkan dalam surat Al-Anfal, tidaklah sholat mereka di Baitullah kecuali siulan dan tepuk tangan saja. Dimana dalam apa? Dalam hadis ini, maaf, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat orang munafik adalah sholat yang digambarkan mereka adalah sholat yang berupa siulan dan tepuk tangan. Dia katakan siulan dan tepuk tangan. Dari sisi apa? Karena mereka melakukannya itu riaan, hanya ria, tidak dengan dasar apa? Ikhlas, ya. Tidak dengan dasar ikhlas, ya. Kemudian ada ancaman fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat tetapi tidak khusyuk, ya. Mereka tidak melakukannya dengan khusyuk. Jadi berbagai ancaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggalkannya dinamakan dengan kafir. Ya, masalah nanti apakah kafir ini kafir akbar atau asgar itu masalah yang lain. Tetapi yang menunjukkan bahwa kedudukan sholat ini sangat besar. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna baina ar-rajuli wa baina syirki al-kufru. Inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal-kufri tarku shalah. Sunnya pembeda di antara seorang dengan musyrik dan kufur adalah meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salata man tarakaha faqad kafar. Penyebutan kafir. Bahkan di antaranya berupa peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggalkan satu kali sholat asar maka seperti yang ia kehilangan keluarganya, dicuri harta dan keluarganya, seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi. Man taraka sholat al-asr yani ta'ammudan ka'annahu wutira ahluhu. Man taraka sholat al-asr habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya sia-sia. Amalnya adalah hilang. Dan dinyatakan di dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seperti orang yang, ya, artinya keluarganya itu apa? Hilang. Keluarganya hilang. Nah, ini di antara apa? Di antara poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang apa? Sholat ini. Dan di antara kedudukan sholat ini, bahwa kita mengetahui sholat adalah akan menghapus dosa. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salawatul khams, wal-umratu ilal umrah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun aw kaffaratun lima bainahuma. Sholat yang lima waktu, dari sholat ke sholat, umrah ke umrah, kemudian Ramadan ke Ramadan, maka ia adalah sebagai penghapus di antara keduanya. Dan kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Apa pendapatmu jika seandainya di pintu seseorang itu ada sungai, lalu dia mandi setiap hari 5 kali dan menggosok badannya, hal yabqa min daronihi, apakah akan tersisa dari dakinya ataupun kotoran yang ada pada badannya?" Faqala, tidak akan tersisa apa-apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perumpamaan salat yang lima waktu. Jadi menghapus apa? Kemudian di antara keutamaan salat adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, bahwa di antara keutamaan sholat, salah satunya adalah akan membersihkan jiwa kita. dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap sendi-sendi Nabi Adam akan ditulis dosa zina. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan, hati bergejolak menghayal dan membenarkannya. Maka Allah telah berfirman, inna salata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya salat itu akan menghapus kemungkaran, akan menghalangi seseorang dari perbuatan munkar. Jadi akan menghapus perbuatan apa? Munkar. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebabnya, sehingga Allah ta'ala tidak mengembalikan lagi pandangannya. Menoleh ketika dalam sholat, maka itu adalah merupakan bagian dari tempalingan syaitan. Maka mata ini al-mukbilu Allah. Kedua mata ini menghadap kepada Allah ta'ala, tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua telinga, walaupun memang kita tidak berarti tidak mendengar sesuatu apa yang ada di luar, tetapi seseorang adalah harus menghadap telinganya, bahwa ia harus sadar ketika dia salah. Kemudian kedua tangannya, dia tidak boleh bergerak kecuali dengan gerakan yang diperintahkan oleh sholat, kecuali yang diperintahkan di dalam hakikat sholat, tunduk, patuh. Bahkan kita tidak boleh bergerak apabila tidak dibutuhkan. Kita hanya diperintahkan bergerak dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat ini. Kedua kaki tidak boleh bergerak. Hati pun tidak boleh ingat. Maka kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat seluruh tubuhnya dan sekujur tubuhnya menghadap kepada Allah ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan khusyuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila seseorang merenungi dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kemudian kita mengetahui setiap sendi-sendi Bani Adam, maka itu adalah sedekah. Maka di dalam sholat kita melakukan bentuk-bentuk sedekah, bentuk-bentuk kebaikan. Dari mulai kita mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratul ihram, kemudian kita ruku, kemudian kita i'tidar, kemudian kita sujud. Dan kita mengetahui umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhumin. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Dan setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Dan salah satunya adalah diajarkan kita berzikir dengan jari-jari tangan. Sendi-sendi yang kita miliki diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dinyatakan dalam sebuah hadis, salah seorang yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat 1 mil di arah satil kiamat, maka salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Fil masajid. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah ta'ala adalah orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, salah satunya dengan sholat. Maka dengan itu, bahwa sekarang isu tentang apa? Tentang kedoliman di muka bumi ini. Maka sesungguhnya Islam adalah mengajarkan perdamaian dan ketentraman. Islam adalah agama yang menjaga semua itu. Adapun apa yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir, maka itu adalah tipu daya belaka dan kebohongan belaka. Adapun dinul Islam, sesungguhnya di dalam sholat telah diajarkan agar setiap mukmin tidak boleh menyakiti saudaranya dengan kedua bibirnya, dengan lisannya. Sebab ketika orang sholat, maka dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertasbih, bertahlil, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua matanya memandang bukan dengan ainul hasad, sehingga tidak menjadikan penyebab penyakit ain. Telinganya tidak dipakai mendengar tentang ghibah dan namimah. Dan lidahnya tidak bisa bergerak dengan setiap apa yang dia dengar semata-mata. Kedua bibirnya lidahnya adalah bergerak apabila melihat itu adalah ada perintahnya ataupun ada maslahat bagi agama dan dunianya. Kedua tangannya pun tidak akan mendolimi orang lain, memukul ataupun dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia telah istislam inkiyat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang saya bisa sampaikan begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalam salat, bahwa salat adalah merupakan tazkiyatul qalb, sebagai ketentraman hati, ketentraman jiwa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ketentraman jiwa dan ketenangan dengan salat. Sebab seorang hamba menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah kalau kita membuat sebuah misal, jika seseorang berdekatan dengan seorang presiden, jika seseorang berdekatan dengan seorang panglima, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia memandang bahwa seorang presiden memiliki sesuatu, memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki jaminan dan sebagainya. Kenapa kita, kenapa Anda, kenapa kaum muslimin, kenapa manusia tidak merasa lebih tenang kepada zat yang segalanya, yang ia memiliki segalanya, zat yang maha sempurna, zat yang memiliki sifat yang sempurna. Allah Ta'ala adalah sebagai pencipta kita, Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita, Allah Ta'ala yang mengurus kita, Allah Ta'ala yang merahmati kita, yang memberikan karunia kepada kita. Kenapa ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala lalu jiwa itu tidak hadir dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka sholat dan merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Pelajaran yang selanjutnya adalah tentang hukum sholat. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, dan dia wajib ala kulli muslimin al-baligi al-aqili. Sholat ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalam sholat hanya disyaratkan wajibnya adalah al-aqil wal-balig. Jadi tidak berkaitan dengan safar, tidak berkaitan dengan mukim, tidak berkaitan dengan sehat, tidak berkaitan dengan aman, tidak berkaitan dengan takut. Dan ini juga salah satu yang menunjukkan tentang keutamaan sholat, bahwa sholat diwajibkan dengan berkumpulnya dua syarat ataupun tiga syarat yang tadi, mukmin, akil, balig. Bahkan dianjurkan untuk diajarkan sholat kepada anak kita sejak umur 7 tahun, dan boleh kita memukul anak kita apabila ia meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Yang dimaksud adalah ad-darbul ghayr mubarih, pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan menyiksa, melukai ataupun dalam bentuk anarkis, bukan. Tetapi memukul yang sifatnya menakuti, memukul yang sifatnya mendidik. Tetapi juga bukan berarti bahwa memukul tidak sakit, sebab bukan ta'dib kalau tidak menyebabkan dia gerah, bukan sebuah pendidikan, dan tidak ada artinya di dalamnya. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan sholat. Adapun berkaitan dengan sehat dan sakit, tidak ada. Bagi yang sakit, bagi yang sehat diwajibkan sholat, walaupun perbedaan ada beberapa rukhsah. Orang yang sakit boleh duduk, orang yang sakit boleh menjamah sholat. Demikian juga tidak berkaitan dengan aman dan takut. Ketika masa aman kita diperintahkan sholat, ketika masa takut kita diperintahkan sholat. Demikian juga berkaitan dengan mukim dan safar, sama saja. Ketika kita mukim wajib sholat, dan ketika kita safar wajib sholat. Walaupun ketika safar dibolehkan untuk mengkotornya dan boleh untuk menjamaknya. Maka dalil Quran, Sunnah dan Ijma menunjukkan solat adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun hukum meninggalkannya, maka wajib diketahui bahwa apabila meninggalkannya juhudan biwujubiha atau anwujubiha, bahwa kafirun ridatun an dinil Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena ia mengingkari tentang wajibnya dan dia tidak beriman tentang wajibnya, maka dia adalah kafir berdasarkan ijma. Maka dia adalah kafir berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun tarikus sholati atau man tarakas sholata ma'a itiqadi biwujubiha faqad ikhtalafa al-ulama ila qawlain. Adapun orang yang meninggalkan sholat tetapi ia meyakini tentang wajibnya sholat, tetapi dia meninggalkannya karena kasal, karena kelalaiannya dan kemalasannya, maka para ulama berbeda pendapat kepada dua kawan, dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan dosa besar saja ataupun fasik. Tetapi sebelum menjelaskan dalil-dalil di antara dua pendapat ini dan mana yang rajih, saya ingin menyampaikan mukadimah di dalam masalah ini. Dan mukadimahnya ada tiga. Dan ini wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Poin yang pertama, di antara perkara yang wajib diketahui oleh thalibul ilmi dan oleh kaum muslimin, bahwa masalah ini adalah masalah yang terjadi perbedaan di antara para ulama qadiman wa hadisan, dulu sampai sekarang. Artinya dikatakan tidak ada ijma tentang hukum meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak kafir bagi orang yang mengimani tentang wajibnya. Dan saya akan sampaikan beberapa ucapan para ulama tentang masalah ini, bahwa yang menunjukkan ini adalah istilah para ulama. Saya akan mengkilkan beberapa kaul ulama. Pertama, kaul Imam Ibnu Taimiyah. Qala wa qad ittafaqal muslimuna allama lam ya'ti bi syahadatain fa huwa kafirun. Wa amal a'malu al arba'atu fakhtalafu fi takfiri tarikiha. Wa nahnu idza qulna ahlus sunnah muttafiquna ala annahu la yukaffar bi dhanbi fa inna ma nuridu bihi al-ma'asi kazina wa syurbi ila akhiri kalamihi. Maka beliau mengatakan dan sepakat kaum muslimin bahwa siapa saja yang tidak datang dengan dua kalimat syahadat dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah kafir. Adapun empat amal yaitu salat, zakat, saum dan haji, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang meninggalkannya. Jadi para ulama berbeda tentang hukum yang meninggalkannya. Kita lihat ucapan yang lain, ucapan Ibn Abil Bar dalam kitab Tanhid. Dia mengatakan terhadap ucapan yang mengatakan kafir, hadza qaul qala bihi jama'atu min al-a'immah mimman yaqul innal imana qaulun wa amalun. Faqalat bihi al-murji'atu aydan ila anna al-murji'ah taqul al-mu'minu al-muqiru mustaqmilul iman wa qad dakana ikhtilaful a'immati ahli sunnah wal jamaah fi tarikis sholati. Setelah dia mengatakan dalil yang menunjukkan tentang kafirnya sholat, lalu dia mengatakan maka ini adalah qaul dan telah berkata dengan ini adalah jamaah dari para ulama. Lalu menyebutkan ujungnya saja ini berkaitan dengan masalah qaul murji'ah. Ya. Dan kami telah menyebutkan perbedaan para ulama ahli sunnah di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat. Di dalam hukum meninggalkan apa? Sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Baghawi dalam syarh sunnah. Istalafa ahlul ilmi fi takfiri tariki sholat al-mafruroti amdan. Dan telah berbeda pendapat ahlul ilmi tentang hukum kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kemudian al-imam as-sabuni. Wakhtalafa ahlul hadis fi tarkil muslimi as-sholata muta'amidan. Faqaffarahu Ahmad ibn Hanbal wa jama'ah minal ulama salaf rahimahullahu ta'ala ila akhiri kalamihi. Wa zahaba asy-Syafi'i wa ashabuhu wa jama'ah minal ulama salaf rahimahullahu alaihim ajma'in ila annahu la yakfur. Jelas di sini beliau mengatakan telah terjadi perbedaan. Jadi telah terjadi perbedaan. Maka wajib atas thalabul ilmi untuk mengetahui bahwa ini adalah perbedaan di antara ahli sunnah. Bukan perbedaan di antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Sebab di antara adab bagi thalabul ilmi di dalam menghukumi saudaranya dan di dalam bermuamalah dengan saudaranya, salah satunya ia memahami tentang perbedaan para ulama. Apakah perbedaan ini adalah perbedaan yang sahih artinya boleh ataupun perbedaan yang tidak boleh? Apakah perbedaan ini di antara ahli sunnah dan itu adalah perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang dihitung, bukan perbedaan yang syad? Maka thalibul ilmi wajib untuk memahami ini agar dia tidak sembarangan menghukumi saudaranya. Dan masalah ini adalah perkara yang sangat besar dan perkara para ulama telah berbeda pendapat. Ini adalah mukadimah yang sangat apa wajib dipahami. Masalah yang kedua, bahwa perbedaan yang berkaitan dengan masalah hukum meninggalkan sholat, apakah kafir ataupun tidak kafir. Maka ini adalah bukan perbedaan antara ahli sunnah dengan orang khawarij dan dengan orang murji'ah. Dalam arti apa? Bahwa di sini perbedaan yang tidak boleh kita menjadi tanazu. Perbedaan yang menyebabkan kita untuk saling tabdi, apalagi takfir, tafsik. Artinya apa? Kepada orang yang menyelisihi kita, maka dikatakan mubtadi. Sebab ini adalah perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang dihitung di antara para ulama. Dalam poin yang kedua ini, thalibul ilmi tidak boleh berkata kepada orang yang mengkafirkan, maka menuduh orang yang mengkafirkan dikatakan haruri, ataupun dikatakan khawarij. Dan demikian pula kepada orang yang tidak mengkafirkan sholat, lalu dia menuduhnya, maka ia dituduh sebagai murji. Maka tidak pernah terjadi ini di kalangan ulama salaf terdahulu. Waqad warada al-athar awil qissah an imamaini jalilaini an imami Ahmad wal imami Syafi'i munaqasah an hadhihi al-mas'alah 'azimah. Dan telah datang asar, dan telah datang kisah tentang sebuah munaqasah, sebuah kisah tentang munaqasahnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, dua imam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan baina syaikh wa tilmizihi, di antara syaikh dengan muridnya. Di mana kisah itu tentang perdebatan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Di mana dikatakan Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad lalu bertanya, apakah engkau mengkafirkan orang yang masuk, apa yang meninggalkan sholat na'an, wahai syekh? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, dengan apakah seseorang masuk Islam? Maka Imam Ahmad mengatakan, bisyahadatain. Dengan apakah seseorang kafir? Qala bitariki sholat, dengan meninggalkan sholat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana apabila seseorang sholat dan dia tidak bersyahadat? Lalu disebutkan di situ, maka berdiamlah Imam Ahmad dan tidak meneruskan lagi dialognya. Tetapi bersama itu, keduanya saling memuji dan keduanya saling bersaudara. Dan tidak pernah menunjukkan dan berkata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i adalah murji gara-gara dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menunjuk kepada Imam Ahmad dia adalah sebagai khariji. Sebab kedua-duanya sepakat al-imanu qawlun wa amalun yazidu bito'ah wa yinqusu bil ma'siyah. Sebab kedua-duanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan sholat adalah bagian daripada iman. Juz'un minal iman adalah bagian daripada iman. Dan amal adalah merupakan bagian daripada iman. Karena kita mengetahui di dalam ayat Al-Qur'an wa ma kana Allahu liyudi'a salatakum. Afwan, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum ay salatakum. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan iman kamu. Bersepakat kaum ahlu tafsir yang dimaksud adalah salat kamu yang menghadap ke Bait Al-Maqdis. Dan mereka sepakat bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Iman syu'abun wa ajza. Oleh sebab itu ahli sunnah di dalam masalah iman ya, dapat dibedakan dengan ahlu bid'ah dalam beberapa sisi. Sisi yang pertama dalam dairah ta'rif, yaitu dalam ruang lingkup ta'rif, di mana ahli sunnah mengatakan al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka ahli sunnah mengatakan iman qawlun wa amalun, iman ucapan dan perbuatan. Maka ahli sunnah mengatakan al-amalu minal iman, al-amalu juz'un minal iman, amal adalah bagian dari iman. Dan ahli sunnah tidak dikenal dulu bahwa amal adalah syartul iman, baik syartul kamal ataupun syartul sihah. Tidak dikenal ucapan seperti ini. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Demikian juga mereka tidak mengatakan juga jinsul amal, bagian dari iman ataupun amal. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman, amal dari iman cukup. Oleh sebab itu jangan ribut-ribut ya hari ini. Kita mengatakan al-amalu minal iman, sebagaimana Allah dan Rasulnya dan para ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua, ahli sunnah mengatakan al-imanu syu'abun wa ajaza. Yang kedua, ahli sunnah mengatakan bahwa iman adalah apa? Memiliki cabang. Iman adalah memiliki bagian-bagian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Kemudian ahlu sunnah mengatakan al-iman darajat wa ahlul iman du darajat, al-imanu darokat wa ahlul imanu du darokat. Ahlu sunnah juga mengatakan iman punya darajat. Mengucapkan kalimat syahadatain tidak seperti sholat. Sholat tidak seperti memindahkan duri dari jalan. Walaupun memindahkan duri dari jalan adalah iman, tetapi kita memahami memindahkan duri dari jalan tidak seperti kita menunaikan sholat hakikatnya dan keutamaan dan apa-apa yang ada di dalam. Dan ahli sunnah mengatakan apa? Al-iman yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahli sunnah mengatakan bahwa iman bertambah dengan ta'at dan berkurang dengan maksiat. Dan ahli sunnah mengatakan bahwa sahibul kabair naqisul iman, tetapi tidak dikatakan kafir. Maka ini adalah ahli sunnah. Kalau kita berbicara tentang iman, berbicara tentang seperti ini. Dan bukan tuduhan murji ataupun khawarij dari sisi berbicara tentang masalah sholat ini. Dalam arti apa? Apabila orang mengatakan kafir meninggalkan sholat berarti dia murji, apa khawarij. Dan barang siapa yang mengatakan dia meninggalkan sholat adalah tidak kafir lalu dia dituduh murji. Maka ini lam yasahad man yaqulu hadha. Wa man yaqulu bihadza faqad khalafa manhaj salaf. Dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan ini sedikit pun. Dan apabila ada orang yang mencoba-coba untuk menuduh temannya, saudaranya dengan murji ataupun dengan khariji ataupun dengan haruri ataupun mengatakan sipulan khawaja murji dengan masalah ini, maka dia telah menyelisih ulama salaf wallahu a'lam. Mukadimah yang ketiga dan terakhir pelajaran kita hari ini, bahwa terjadinya apa yang berkaitan dengan masalah hilaf, perbedaan, maka atas kaum muslimin terutama thalibul ilmi, maka dia adalah mesti mentarjih, mengambil mana yang rajih bihasbi ma yadhharu ilaihi al-ilmu. Bagi thalibul ilmi, bagi para pencari ilmu, maka dia adalah mentarjih di antara dua pendapat ini. Dan bagi setiap thalabul ilmi mentarjih dengan ilmu yang nampak baginya. Qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Barang siapa yang nampak baginya bahwa yang meninggalkan salat adalah kafir, falyaqul bihadza. Maka adalah dia mengucapkan kalimat ini. Wa yataqarrabu ila Allah bihadzal qaul. dan dia takarrub kepada Allah dengan ucapan ini. Dan barang siapa man yatma'in man yadhhar lahu dalil anna tarikat salati ghairu kafir wa inna mafasik falyakul bihada wa yataqarabu ilallahi bihadal qawl. Dan barang siapa yang tumanina dan nampak kepadanya ilmu bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah tidak kafir apabila dia mengimaninya, mengimani tentang wajibnya, maka dia hendaklah mengucapkan dengan ucapan ini dan hendaklah dia taqarrub kepada Allah dengan ucapan ini. Walakin ma'adhalik la yastalzim at-tadlil wa tabdi wa tafsik pemima bil aula at-takfir ba'duhu min ba'd. Tetapi tidak mesti ketika kita meyakini satu qaul, satu ucapan, untuk menganggap yang menyelisih kita adalah mubtadi, fasik, apalagi kita mengatakan kafir dan sebagainya. Karena ini adalah perkara yang jarohilak, perkara yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Maka waktu iman rahimakumullah, setiap mujtahid mengamalkan ijtihadnya. Setiap thalibul ilmi mengamalkan dengan ilmu yang nampak baginya, dan bagi orang awam maka baginya adalah mengikuti salah satu kaul di antara kaul ulama, fal amru sahlun, maka perkaranya adalah mudah. Barangkali ikhwati iman rahimakumullah, pelajaran yang pertama dalam kitab sholat ini baru dijelaskan masalah muqaddimah ini, dan belum dijelaskan tentang mana yang rajih di antara dua pendapat yang mengatakan kafir atau bukan kafir. Insyaallah kita akan jelaskan pada nanti minggu yang kedua insyaallah. Nah, demikian ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita untuk kesempatan di hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizhahullahu taala, dan secara langsung beliau sampaikan dari kompleks Mahad Ibnu Afwan, Mahad Ihya Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah, dan masih mukadimah dari pembahasan kitab sholat beliau sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di on air kami, layanan on air di 021-823-6543 dan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kami angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana Pak, dengan siapa? Dari Pak Waryadi. Iya, Pak Waryadi. Di Rawalumbu. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Bapak. Silakan. Halo. Iya, silakan, Bapak. Orang bertanya, bagaimana manhajnya si fulan? Lakin ini bukan mimba bitu'an, tujuan awalnya. Tetapi adalah mimba bitasabut fi ahdiddin. Tetapi ini adalah bab kehati-hatian di dalam mengambil azana. Gimana kita bertanya dan kita bertanya kepada orang yang a'lam di tempat itu, orang yang dikenal. Sebab para ulama terdahulu pun mereka bertanya kepada Yahya Ibn Ma'in, kepada Imam Ahmad, kepada Imam umpamanya Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Tsauri dan yang lainnya. Mereka bertanya tentang bagaimana pulang, bagaimana saya meriwayatkan hadis dari si pulang dan sebagainya. Demikian juga hari ini. Maka dianjurkan bagi kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Salim di Jakarta Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya kan ini, Pak, penyakit lumpuhnya sulit bergerak. Iya. Kemudian saya sholat di jama, boleh enggak ya? Pertama. Kedua, di jama saya, setiap saat, Pak. Iya, setiap saat. Kemudian? Di jama antara maksudnya yang sesuai dengan kaidah, Pak ya, zuhur dengan asar begitu, yeah. Maghrib dengan isya, yeah. Begitu Pak ya, yeah. Itu setiap saat, yeah. Setiap hari. Ya karena sulit bergerak. Karena lumpuh. Kenapa? Iya Ustaz, silakan. Ketika apa katanya tadi, ketika siapa? Saat ini kondisi lumpuh Bapak Salim. Sulit bergerak. Sulit bergerak ya. Iya. Kemudian ada lagi Pak. Yang kedua, saya sholat tidak menghadap ke kiblat, boleh nggak ya Pak? Iya. Karena kondisi tadi Pak ya. Iya betul. Nah, terima kasih, cukup Bapak Salim. Atas ada lagi? Penjelasannya terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah. Yang pertama kita mengetahui tentang tadi pertanyaan Bapak dalam kondisi lumpuh dan bertanya tentang dua perkara. Pertama, bolehkah menjamak sholat dalam setiap waktu? Yang kedua, bolehkah sholat tidak menghadap kiblat? Kaidah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan abdulus sholati ala waktiha. Jadi sholat yang paling afdal adalah pada waktunya. Pada waktunya. Maka sangat dianjurkan bagi Bapak, ya, walaupun dalam keadaan lumpuh, untuk bisa sholat dalam setiap waktunya. Sebab itu adalah lebih afdal. Ya. Sebab itu adalah lebih apa? Lebih afdal. Ya. Tetapi, ya, kalau sudah berkepanjangan seperti ini, maka tidak mengapa Bapak untuk melakukan sholat, terkadang melakukan jamak. Jadi sholat terkadang melakukan apa? Jamak. Jadi menjamak sholat tidak mengapa, tetapi terkadang. Adapun sepanjang hidup Bapak menjamak sholat, walaupun itu adalah ya, mungkin sebagai udur dibolehkan, tetapi ini khilaful awla. Artinya menyelisih yang lebih kuat, yang lebih afdal. Sebab insya Allah Bapak masih mampu untuk melakukan sholat pada waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, juga tentang menghadap kiblat. Ya. Diusahakan ya, bagi Bapak, ya, kondisinya adalah untuk menghadap kiblat. Jadi kondisinya adalah untuk menghadap kiblat tempat tidurnya, gitu ya. Tempat berbaliknya adalah menghadap kiblat. Tetapi jika waktu tertentu, ya, ini kan mestinya kalau ada anak ya, suruh anak, manggil anak untuk menghadapkan bapak ke kiblatnya. Sebab tidak sah sholat tanpa ke kiblatnya. Tetapi apabila tidak ada anak di rumah dan tidak mampu bergerak, sedangkan sholat telah ada, telah datang, maka tidak mengapa ya Bapak menunaikan sholat dengan tanpa menghadap apa kiblatnya. Sebab kita mengetahui fa'ina matwalu fasama wajhullah. Artinya di kemana saja kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Ataupun menurut sebagian kaum mufassir, maka itulah kiblat yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Maka di sini artinya kembali kepada dalil umum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwal kepada Allah dengan sekemampuan, sekemampuan kamu, dan diusahakan Bapak untuk mencari ya apa kesempurnaan. Jadi mencari kesempurnaan kecuali memang ya tadi sangat berat ya tidak mengapa. Dan tidak mampu, tidak mengapa seperti tadi tidak ada yang menghadapkan kiblat. Tapi kalau ada yang menghadapkan kiblat ya hadapkan dulu sebelum apa? Sebelum sholat wallahu ta'ala. Demikian untuk Bapak Salim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk antum. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan berikut dari penelpon ketiga, ada Ibu Nur di Jakarta Timur kembali. Assalamualaikum Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin nanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang bernazar untuk puasa setiap hari? Untuk bernazar? Iya, untuk puasa setiap iya untuk bernazar puasa setiap hari dan sholat tahajud setiap malam seperti itu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernazar, iya bernazar untuk sholat sholat malam setiap akhir malam dan puasa setiap hari. Bagaimana Ustaz hukum nazar seperti ini? Ya, ini termasuk nazar yang ya artinya apa? Ya, nazar dalam perkara yang kita tidak mampu itu adalah tidak bolehnya. Dan nazar yang menyebabkan kita ya, terbebani di luar kemampuan diri kita itu adalah tidak boleh. Sebab ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap nazar tersebut. Ya. Jadi menyebabkan orang akan melanggar dan tidak mampu menunaikan nazarnya. Dimana tadi nazar untuk melakukan sholat malam 1/3 malam. Maka ini masih dibenarkan ya dari sisi nazarnya. Dalam arti tidak sampai nazar maksiat ini. Tetapi apabila menadar semacam itu sehingga membebankan dirinya dan memberatkan dirinya, maka ini pun tidak boleh. Sebab di dalam hadis alaikum bima tatikun, adalah kalian untuk melakukan amal yang kamu mampu. Maka jika orang bernadar kepada sesuatu yang tidak mampu, termasuk gulu fiddinillah, termasuk gulu dalam agama Allah Ta'ala. Padahal sholat malam itu bisa dilakukan pada awal malam, pada pertengahan malam, dan tentunya yang paling afdal pada akhir malam. Tetapi nazar yang kedua, ketika tadi ibu bernazar untuk melakukan saum setiap hari, maka ini maksiat. Sebab dilarang saum setiap hari. Saum yang paling afdal, sebab nazar yang paling apa? Saum yang paling afdal adalah saum sehari dan buka apa? Satu hari. Sehari. Jadi saum sehari dan buka sehari, dan itu apa? Saum Daud ya. Dan Nabi SAW mengatakan la soma liman somal abad, tidak ada pahala saum bagi orang yang saum selamanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika ada orang, tiga orang tadi, dia mengatakan kepada Nabi, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu berkata beliau, aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah, maka aku pun menikah dan aku pun sholat dan aku pun tidur dan aku pun saum dan aku pun berbuka. Jadi kalau nazar seperti ini, jadi nazar itu, walaupun ya nazar ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum nazar. Adapun hukum menunaikan nazar, apabila nazar taat maka hukumnya adalah wajib. Apabila nazar maksiat ataupun nazar syirik maka tidak boleh ditunaikan. Nah, tetapi dari sisi apakah nazar ini terpujinya? Maka para ulama mengatakan nazar itu ada dua, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak artinya orang bernazar tanpa dikaitkan dengan apa-apa, maka ini tidak tercela. Tetapi ada nazar yang menurut sebagian para ulama diharamkan, tercela, yaitu nazar muqayyad. Sebab di dalam hadis dinyatakan tidak ada nazar kecuali datang dari orang yang bakhil. Yaitu apabila orang mengatakan kalau saya lulus saya akan bersedekah, kalau saya begini akan begitu. Jadi seolah-olah dia melakukan kebaikan ketika dia mengaitkan sesuatu kepada dirinya. Dan perlu kita ingat ya, bahwa apa tadi, nazar dalam sesuatu yang memberatkan itu tidak boleh. Sebab kita diperintahkan syadidu wa qaribu, alaikum bima tatikun, halaqal mutanatiun. Jadi tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang akan memberatkan kita, ataupun yang akan menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti tadi. Ataupun bernazar sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang. Ya. Sesuatu yang dilarang, wallahu ta'ala. Taib, Ustaz, apabila yang bernazar tadi tidak melaksanakan nazarnya, yang tadi tidak mungkin untuk terlaksana, atau yang bersifat maksiat, apakah ada kafar dalam hal ini, Ustaz? Kalau yang berkaitan dengan yang tadi ya, apa nazar yang pertama, iya, apabila dia bernazar untuk melakukan sholat malam pada akhir waktu, maka itu wajib bagi dia adalah untuk menunaikan apa? Kafarah. Wajib dia untuk menunaikan kafarah apabila ia tidak menunaikannya. Tetapi saya menganjurkan untuk tidak bernazar seperti ini. Iya. Jadi untuk tidak bernazar seperti ini, kenapa? Sebab rentang untuk melanggar nadarnya sendiri dan akan memberatkan diri sendiri. Sedangkan agama ini apa? Mudah. Mudah. Nah. Adapun yang kedua tentang apabila nadar kepada maksiat, apakah ada kafarahnya atau tidak? Maka di sini terjadi perbedaan para ulama dan wallahu alam pendapat yang rajih yang saya lihat dan nampak dalilnya bahwa nadar maksiat juga tidak ada kafarahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang kami angkat pertama dari saudara Abdullah dan Bapak Ibrahim ya di Jakarta Timur yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah salat secara langsung saat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat kami dapati bahwasannya terjadi tawar-menawar jumlah rakaat salat yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmah yang bisa kita petik dari hal ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Hikmah ya. Naam. Pertama, hikmah bahwasanya di sini adalah sebagai ikhtibar. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Kepada kita. Artinya ujian dengan perintah itu. Dan yang kedua, bahwasanya di situ menunjukkan tentang rahmat, rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di mana Allah taala tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mampu. Jadi dengan sesuatu yang tidak mampu. Maka ketika memberatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi hal tersebut dan mengurangi perintah tersebut. Dia mengurangi perintah tersebut sebagai pertanda dan kesesuaiannya dinamakan ad-dinu samah, ad-dinu yusrun, bahwa agama ini adalah mudah. Agama ini adalah apa? Agama ini adalah mudah. Kemudian hikmah ini adalah sebenarnya tidak wajib atas kita untuk mengetahui hikmah, dan tidak boleh seseorang mengaitkan ibadahnya dengan semata-mata dengan hikmah. Sebab perlu kita ketahui bahwa seseorang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, intinya adalah istislam wal inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan tanpa harus menoleh kepada hikmah ini. Sama saja kita mengetahui hikmah ataupun tidak mengetahui hikmah di dalamnya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Tetapi tidak diragukan lagi, apabila seseorang memahami hikmah dari perintah Allah, hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah itmi'nan, menambah keteguhan, ketenangan, menambah kekuatan iman, bertambah ilmu, dan seterusnya. Dan apa? Dan seterusnya. Dan itu tidak mesti. Dan itu apa? Tidak mesti. Dan di antara yang paling besarnya adalah menunjukkan karunia Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya justru itu adalah menunjukkan tentang kedudukan salat. Tentang kebesaran apa? Salat. Sampai-sampai Allah taala pertama kalinya mewajibkan untuk 50 salat dalam setiap sehari semalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkannya 5 kali dengan 17 rakaat dalam sehari semalam, yang menyamai kedudukan 50 kali sholat. Dan di sini pun menunjukkan bahwa amal umat yang terakhir itu sedikit, tetapi dari sisi pahalanya adalah dilipat gandakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perumpamaan kalian dengan umat yang sebelumnya adalah bagaikan seorang pekerja ataupun bagaikan seorang majikan yang mempekerjakan para pekerjanya, dibagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang bekerja sampai duhur, maka mereka adalah digambarkan Yahudi dan mereka mendapatkan 1 kirat. Dan yang kedua adalah yang bekerja dari duhur sampai asar, maka dia mendapatkan 1 kirat, dan itu adalah orang Nasara. Dan yang ketiga adalah yang kerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, maka ia mendapatkan 2 kirat, dan itu adalah umatku, dan itu adalah kalian. Lalu mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, cemburu. Kenapa kami yang banyak amalnya, tetapi kami sedikit pahalanya? Maka Allah Ta'ala mengatakan, itulah karuniaku kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Kemudian diantara hikmah yang wajib kita pahami, bahwa perintah Allah Ta'ala adalah sesuai dengan istita'ah, sesuai dengan kudrah yang ada pada makhluk ini. Tatkala kekuatan manusia itu adalah berbeda dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka ketika umat ini kemampuan jasadnya adalah berbeda dengan kaum yang sebelumnya, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat yang mulia ini. Tetapi bersama itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umat yang mulia ini. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, penelitian kepada hikmah bisa yang benar, bisa salah. Yang terpenting bahwa seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah tidak terkait ataupun tidak apa terpaku kepada hikmah yang disebutkan di dalamnya. Wallahu ta'ala. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali untuk yang kedua dari beberapa pertanyaan juga yang hampir sama. Ustaz, mohon dijelaskan sebelum masuk ke pembahasan hukum atau fikih mengenai sholat, mengenai hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, baik juhud maupun malas, maka dia pasti kafir. Tidak perlu melihat hatinya. Barang siapa yang tidak meyakini dia kafir, maka dia sendiri telah kafir. Berdasarkan zahir hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat adalah kufur. Mohon penjelasannya Ustaz, manakah yang rajih dari hukum orang yang meninggalkan sholat kafir, ataukah ada tafsir di sini? Mohon penjelasannya. Kita akan jelaskan nanti dengan dalil-dalilnya dan perkataan para ulama dan ya bantahan di antara keduanya. Jadi mohon untuk bersabar. Ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan sebagai mukadimah ini, bahwa ini adalah masalah ijtihadiyah. Ya, yasimu fihil khilaf, yasubu fihil khilaf. Yaitu perkara ijtihadiyah yang di situ boleh adanya perbedaan. Diboleh adanya apa? Perbedaan. Walaupun ya, barangkali saya sampaikan sebelumnya bahwa saya adalah condong kepada orang yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi condong pendapatnya. Jadi pendapat saya adalah kepada orang yang mengatakan kafir, dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dan saya tadi telah mengatakan bahwa perbedaan ini telah disebutkan dalam mukadimah yang ketiga, yang nampak baginya dalil bahwa kafir, maka berkatalah dengan pendapat itu. Dan barang siapa yang nampak kepadanya bahwa dalil itu tidak menunjukkan kafir, maka berkatalah dengan itu dan takqurbah kepada Allah dengan ucapannya. Jadi setiap orang akan dihisab dengan ilmu yang didapatkannya dan ilmu yang nampak kepadanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari penelpon, dan sudah masuk Ibu Saudah di Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini semua menanyakan, kalau sholat sama qasar itu kan mengejar waktu ya. Tapi kalau sholat sama biasa, misalnya ya pergi dekat, tapi pas pergi itu misalnya maghrib, sebelum maghrib pergi, tapi terus sampai ke isya baru pulang ke rumah. Yeah. Nah itu maksud saya, kalau misalnya disamak dengan isya, sesudah sholat isya boleh merasakan sholat Ba'diyah Isya atau tidak gitu, atau sholat sunat lainnya. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mungkin juga perlu dijelaskan mengenai kedudukan sholat jama' dan qasar, Ustaz, agar lebih jelas kembali. Ya. Nah. Kita akan masuk nanti kepada jama' qasar dan sebagainya dalam kitab Undatul Ahsan. Iya. Tetapi saya memberikan mukadimah. Nah. Bahwa pertama, antara jama' dengan qasar bukan dua perkara yang mesti bersatu. Jadi jama' dengan qasar bukan perkara yang mesti bersatu. Orang kadang mengqasar tidak menjama', orang menjama' tidak mengqasar. Jadi alasan untuk mengqasar juga beda, alasan untuk menjama' juga apa? Beda. Tetapi kaidah-kaidah umumnya begini. Jadi kaidah umumnya begini. Kaidah yang pertama, sholat itu asalnya dalam waktunya. Inna sholata kanat 'ala mu'minina kitaban mauquta. Jadi kitaban mauquta. Maka sholat itu mesti dilakukan dalam waktunya. Maka seorang mukmin tidak boleh menunaikan sholat kecuali dalam waktunya. Termasuk asalnya seorang mukmin tidak boleh menjama. Kecuali apa? Ada udurnya untuk menjama. Ya, seperti sakit, seperti karena hujan yang lebat, karena hujan, atau ya, karena tadi safar, maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk menjama sholat. Jadi untuk menjama apa? Menjama sholat. Nah, maka tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa alasan. Jadi tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa apa? Alasan. Dan tidak mesti ketika orang safar harus menjama. Sebab asal yang paling afdol sholat dalam waktunya, tidak dijama. Kalau ibu itu pepergian, lalu santai acaranya, santai, enggak apa, enggak berat, enggak ada apa-apa, Maka walaupun boleh untuk menjamak sholat, tetapi jika ibu sholat dalam waktunya adalah lebih afdal. Adapun pertanyaan ibu, apabila menjamak sholat, adakah sholat ba'diyah atau qobliyah? Ya jelas, apabila menjamak, maka tidak ada sholat qobliyah dan tidak ada sholat ba'diyahnya. Jadi dalam hadis itu, walam yusabbih, beliau tidak bertasbih. Allah alam ya, sebagian para ulama yang maksudkan tidak bertasbih adalah tidak melakukan sholat tatawu, ya, apabila menjamak sholat. Demikian juga mengkosor sholat. Apabila orang mengkosor sholat, sudah barang tentu tidak ada sholat tatawunya. Artinya tidak ada sholat rawatibnya, Allah alam. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak Abdullah di Jakarta. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz. Halo. Nah, ya, silakan, Pak. Mau tanya, apabila ada seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja beberapa kali gitu ya, Ustaz ya. Itu bagaimana bentuk taubatnya dan apa bentuk kafaratnya, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersabar ya. Iya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang masalah ini dalam pertemuan yang kedua insyaallah. Mm-hmm. Jadi supaya apa? Dengan dalil-dalilnya pendapat para ulamanya gitu ya. Iya. Nah. Tentang taubatnya bagaimana gitu. Nanti iya, kita akan jelaskan insyaallah. Mohon untuk bersabar ya. Baik. Nah, demikian dan semoga kita dipertemukan di kajian berikutnya ya, dan mohon untuk tetap mengikuti kajian ini dengan Pak Abdullah dan pendengar yang lainnya. Berikut satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz, yang kami angkat dari Ibu Abu Laila di Cibitung, Bekasi. Ustaz, bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang meninggalkan sholat? Kalau kita benci, apakah ini termasuk benci karena Allah ataukah kami khawatir apabila kebencian ini hanya menjadikan hubungan dengan mereka yang meninggalkan sholat itu menjadi renggang dan dakwah tidak tersampaikan. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana sikap terbaik menghadapi orang-orang yang meninggalkan sholat? Ya, kita harus paham ya, al-bughdhu fi huquqil ibad wal-bughdhu fi huquqillah. Murka, kebencian, ada yang berkaitan dengan hak manusia. Maka sesungguhnya kita dilarang untuk benci. Ya seperti umpamanya karena orang berbuat salah perkara dunia kepada kita, kita tidak diperintahkan untuk benci. Tapi yang kedua adalah al-bughdhu fi huquqillah, murka karena hak-hak Allah. Yaitu apabila ar-rajul yartaqibu hududallah. Apabila seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah, maka kita diwajibkan untuk benci. Sebab dinyatakan urul iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah. Sebab kita tahu bahwa inti iman, pokok iman, benci karena Allah dan cinta karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, apabila Bapak tadi membenci orang yang meninggalkan sholat, maka mesti ikhlas bencinya. Yaitu kebencian itu adalah berkaitan karena ia meninggalkan perintah Allah. Dan kebencian ini apa mesti ditambahkan dalam perkara yang zahir? Ya. Kebencian kepada orang yang meninggalkan sholat, apakah perlu ditambahkan dalam perkara yang zahir? Maka jawabannya boleh dan tidak boleh. Gimana boleh dan tidak boleh? Iya. Artinya boleh kita menampakkan kebencian dalam bentuk zahir apabila ada maslahatnya bagi agama kita dan agama dia. Umpama ya, kita menampakkan kebencian tidak menyalaminya agar dia insaf, oh ini satu kampung tidak menyalami saya nih karena saya tidak sholat, kan gitu. Bisa tidak dijawab, dikucilkan sekampung oleh orang sekampung di situ, dan diprediksi oleh kita semua bahwa ia akan kembali dan merasa malu dengan tidak sholat. Tetapi satu ketika kebencian itu terkadang tidak dinampakkan. Mungkin kita mendatanginya, menasehatinya, kemudian kita berbaik-baik kepadanya. Ya. Dia bahkan mungkin dibantu orangnya ini. Maka yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang zahir, kebencian ini, ya terkadang bisa dinampakkan, terkadang tidak. terkadang afdol, baik, karena ini adalah masalah kebencian ini. Kebencian. Jadi bisa dinampakkan, bisa tidak gitu. Terkadang. Tetapi tentang masalah hati tidak boleh ada kecintaan kepada orang yang meninggalkan sholat. Mencintai dia gitu. Mencintai apa dia? Jadi di sini kita harus memisahkan ya. Hatta kepada orang kafir. Kepada orang kafir wajib kita benci. Tapi apakah kebencian itu selamanya harus ditampakkan dalam bentuk zahir, dalam arti dalam bentuk zahir ini kita menyerangnya atau dan sebagainya? Tidak. Tetapi apa? Ikhwatul Islam, mohon maaf terputus koneksi kami dengan Ustaz di kesempatan pagi hari ini atau menjelang siang hari ini. Kami akan coba. Artinya menampakkan kebencian dalam bentuk zahir, maka itu dilihat dari sisi maslahat dan kekuatan yang ada di tangan kita. Dan kondisi orang yang melakukan maksiat itu, bukan hanya sholat ya sebenarnya ini. Bukan hanya apa? Sholat. Hatta dengan orang kafir, dengan orang yang fasik, dengan pelaku dosa, pelaku peminum khamr dan sebagainya. Maka ini dilihat dari segi maslahat, mudarat yang ada di dalamnya. Jadi yang ada apa? Di dalamnya. Walaupun nanti juga kita bahas tentang apa hak hukumah. Apa hak qadhi terhadap orang yang tidak sholat. Maka nanti ada bab, yaitu yang dinamakan ta'zir, hukuman had. Had bagi orang yang tidak sholat. Diminta taubat apabila tidak, ya. Itu lain masalah. Yang sebetulnya kita akan bahas nanti di dalam pembahasan yang selanjutnya. Baik, Ustaz. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kajian kita, Ustaz ya. Dari pesan singkat Umu Zulfa di Bogor. Ustaz barakallahu fikum, bagaimanakah cara atau kiat-kiat agar bisa merealisasikan salah satu fungsi sholat untuk mencegah kemungkaran? Karena kita berupaya untuk sholat dengan sebenar-benarnya, akan tetapi tetap juga terjatuh di dalam kemungkaran atau perbuatan dosa. Demikian Ustaz. Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pahami dari semua itu. Poin yang pertama, dari sisi ketika orang menunaikan sholatnya, maka ia harus memahami terlebih dahulu kandungan-kandungan dari sholat dan makna-makna dari sholat, hakikat dari sholat dan makna-makna yang dikandungnya seperti tadi dijelaskan. Dan yang kedua, bahwa ia harus menyertakan poin-poin yang lain, yaitu di mana seorang mukmin agar tetap istiqomah dan melaksanakan dari makna sholat yang tadi, maka dia harus menjauhi pintu-pintu fitnah, harus menjauhi pintu-pintu keburukan, harus menjauhi pintu-pintu fitnah, pintu-pintu keburukan. Artinya apa? Sebagaimana tadi saya jelaskan, bahwa seorang mukmin pertama harus menjaga pandangannya, harus menjaga telinganya, harus menjaga kedua tangannya, harus menjaga kedua kakinya, menjaga hatinya. Maka bagi kita semua, pertama harus membuka pintu dan menempuh pintu-pintu kebaikan. Dan kita harus menginginkan dan membuka pintu-pintu kebaikan itu dan menempuh pintu-pintu kebaikan itu. Sebab lihat di dalam ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil usra. Maka lihat di dalam ayat ini bahwa dari sisi orang itu akan berada dalam kebaikan dan terjaga dalam kebaikan, maka itu terjadi dari sisi pertama iradah, kemudian dari sisi mujahadah, dari sisi istimal kullal wasail, dari sisi pertama adanya keinginan, adanya usaha, adanya kesungguhan, dan ia menempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya dan menggunakan seluruh alat-alat yang dimilikinya, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk mendapatkan semua kebaikan itu. Dan lihat orang yang terjumur kepada keburukan, maka dikatakan wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Maka di sini apa? Ketika orang itu menjauh dari kebenaran, lalu dia tertarik, belok, condong kepada keburukan itu, dan dia tidak menggunakan wasilah-wasilah itu untuk kebaikan, tetapi apa yang dia milikinya dari awadawah, pendengaran, penglihatannya, maka dia terjerumus itu, maka dia dibukakan. Maka dia dibukakan. Maka orang ketika sholat, maka dia mesti sholat sebelumnya, sholat ketika di pertengahannya adalah sholat setelahnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi, wallahu ta'ala a'lam. Barangkali sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.